اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل اللهم صل وسلم على شفينا وحبيبنا محمد يا رسول الله Amen. Allahumma salli wa sallim wa barik. محمد بشر وليس كالبشر بل هو يكون محمد بشر وليس كالبشر بل هو يكون ekspresi cinta kami semua tadi itu sebagai bayaran kepadamu agar engkau berkenan memberikan kesembuhan bagi semua yang sakit, ketenangan bagi semua yang masih bingung, dan tercapainya cita-cita mereka yang engkau ridhoi. Ya Allah, engkau lancarkan jalannya. Semudah-mudahan semua yang kami lantunkan tadi merupakan persembahan kepadamu agar engkau berkenan untuk merukunkan semua yang masih tidak rukun, agar semua keluarga mereka masing-masing di rumah engkau berkahi dengan cahaya, perlindungan, dan rezeki, ya Allah. agar semua yang kami lantunkan tadi, ya Allah, menjadi bahan bagimu untuk berderma kepada kami, supaya semua urusannya saudara-saudaraku yang ada di depan dan di sekitarku ini, engkau kasih jalan yang selapang-lapangnya, ya Allah, semudah-mudahnya, ya Allah, dan engkau sendiri yang akan membuat mereka tercapai cita-citanya, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadini as-solika wa ila hadratin nabiyil mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya al-Fatihah. Alhamdulillah.